بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Al-Bukhari dan kita masuki bab yang ke-38 dari kitabul Hajj. Pada bab yang ke-38 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab yang bab Al-Iqtisal inda dukhuli Makkah, hukum mandi tatkala seseorang masuk ke negeri Makkah ketika melakukan ihram untuk haji atau umrahnya. Dan tentang hukum mandi ketika masuk ke negeri Makkah, Al-Hafidh Mahajar rahimahullah ta'ala beliau menukil kalam Ibn Mundhir rahimahullah ta'ala. Ibn Mundhir rahimahullah ta'ala beliau mengatakan al-iktisal inda dukhuli Makkah mustahabun inda jami'il ulama walisa fi tarkihi indahu fidyah. Kata Ibn Mundhir rahimahullah ta'ala, hukuman di ketika masuk negeri Mekah itu mustahab, sunnah di sisi seluruh ulama. Dan tidak ada fidyah bagi yang meninggalkannya. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. قال رحمه الله تعالى حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية وإسماعيل ابن علية إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسام قال أخبرنا أيوب وأيوب السختياني أيوب ابن أبي تميمة وأبو تميمة اسمه كيسان عن نافع ونافع مولى ابن عمر قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Nafi maula Ibn Umar, Nafi mengatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma jika beliau telah memasuki Adnal Haram, memasuki daerah yang terdekat dari daerah haram, amsakani talbiyah, beliau berhenti dari at-talbiyah. Dan dengannya sebagian ulama berpendapat seseorang yang sedang ihram berhenti talbiyahnya ketika mulai masuk ke negeri haram. Dan yang sahih, kalau kita melakukan ibadah umrah atau tawaf haji tamattu yang dimulai dengan ibadah umrah, kita berhenti dari talbiyah kita ketika kita hendak melakukan tawaf. Thumma yabitu bidhi tuwa. Kemudian beliau kalau datang ke negeri Mekah di waktu malam, beliau tidak masuk ke negeri Mekah di waktu malam hari. Bahkan beliau bermalam di Dhi Tuwa, nama wadi, lembah yang masyhur di dekat Mekah. Jadi menanti masuk ke negeri Mekahnya esok harinya, masuk di waktu pagi hari. Thumma yusalli bihi subha, dan beliau salat subuh di Tua. Wa yaghtasil, dari syahidnya. Kemudian beliau mandi sebelum masuk ke negeri Mekah. Wa yuhadditsu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dhalik. Dan beliau Ibnu Umar menceritakan kepada kami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Beliau ketika hajinya, ketika datang ke negeri Makkah di waktu malam, beliau tidak masuk Makkah di waktu malam. Beliau bermalam di Tua dan salat subuh di Tua. Dan beliau baru berangkat dan memasuki Makkah di pagi harinya, di waktu duha. Dan disebutkan beliau mandi ketika anda berangkat ke Makkah. Oleh karena itu, seperti tadi dinukil oleh Ibn Mundir, jami'ul ulama mengatakan mustahab. Disunahkan mandi ketika anda masuk negeri Mekah. Kemudian bab berikutnya, bab dukhuli Mekah naharan aw layla. Bab bolehnya masuk negeri Mekah baik di waktu siang ataupun di waktu malam. Dan disebutkan faedah oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau datang ke negeri Mekah, beliau datangnya di waktu siang. Dan tidak pernah beliau datang di waktu malam kecuali pada saat umrah ji'ranah. Beliau masuk ke Mekah di waktu malam, kemudian di malam itu juga beliau kembali ke ji'ranah. Dan tadi saya sebutkan dari Ibnu Umar dan akan disebutkan kembali, Nabi ketika datang ke Mekah di waktu malam, beliau tidak masuk negeri Mekah di waktu malam. Bahkan beliau bermalam di Tua, di tempat sebuah wadi yang ma'ruf di dekat Mekah. Dan esok harinya di waktu duha, beliau baru masuk negeri Mekah. Indar tifayu duha. Kata beliau, batan Nabi sasam bidhi tua hatta asbaha thumma dakhala Mekah. Seperti yang tidak disebutkan, Nabi SAW ketika datang ke Mekah di waktu malam, beliau bermalam di Tua. Nama sebuah wadi di dekat Mekah. Hatta asbaha, dan beliau sampai pagi hari di Tua. Thumma dakhala Mekah. Kemudian setelah datang waktu duha, beliau baru masuk negeri Mekah. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaf'alu. Dan Ibnu Umar melakukan hal tersebut, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau datang di waktu malam, beliau bermalam di Tua. Kemudian esok harinya baru beliau masuk ke negeri Mekah. Qala rahimallahu taala haddatsana Musaddad wa Musaddad al-Musarhad. Qala haddatsana Yahya, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, an Ubaidillah, Ubaidullah ibn Umar al-Umari. Qala haddathani Nafi' ibn Umar radhiyallahu anhuma, bata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Tua hatta asbah thumma dakhala Makkah, wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yaf'alu. Nafi' mulai ibn Umar mengatakan, Abdullah ibn Umar berkata, Nabi SAW bermalam di Tua sampai datang waktu pagi, beliau baru masuk negeri Mekah. Dan Ibnu Umar melakukan hal tersebut. Bab min aina yadkhulu Mekah. Bab dari mana Nabi SAW masuk ke negeri Mekah. Qala haddathana Ibrahim bin Mundir. Qala haddathani Ma'an. Qala haddathani Malik an Nafi' ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu min athaniyatil ulya wa yakhruju min athaniyatis sufla. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika masuk negeri Mekah, masuk dari Thaniyatil Ulya. Thaniya itu jalan di atas bukit atau di antara dua gunung, dua bukit. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya Masjidil Haram adalah sebuah lembah atau ada di sebuah lembah yang dikelilingi dengan bukit. Maka Nabi Sallam ketika datang ke negeri Mekah, beliau masuknya dari Thaniyatil Ulya, dari jalan yang bagian atas negeri Mekah, dan ketika pulang dari Mekah dari Thaniyatil Sufla, dari jalan bukit bagian bawah negeri Mekah. Itu pada zaman Nabi Sallam. Adapun sekarang seperti sudah kita ketahui, di sekitar Mekah itu jalan menuju Masjidil Haram yang dikelilingi oleh bukit tersebut sudah dibuat puluhan terowongan, banyak terowongan yang dengannya kaum muslimin lebih mudah untuk masuk ke negeri Mekah atau ke daerah Masjidil Haram. Dan di bab yang ke-41 nanti akan lebih rinci lagi dari mana Nabi SAW masuk dan keluar. Dan beliau menyebutkan banyak hadis di bab tersebut. InsyaAllah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik.